Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutusnya untuk menyebar kasih dan sayang di bumi ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat 77. Masih mengkisahkan tentang Nabi Soleh dengan kaumnya, kaum Samud, di mana akhir dari perjalanan kisah ini, sebelum akhir perjalanan kisah ini, inti klimak dari pengingkaran, bila pada pertemuan yang lalu mereka hanya berkata secara lisan, maka pada ayat 77 ini kekufuran itu tidak saja diaplikasikan dengan ucapan, tetapi juga diaplikasikan dengan tindakan. Jadi memang benar-benarlah mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan mereka ini dengan firman-Nya, "Fa'qurunna qatawa'ata wa an amri rabbihim wa qalu ya sholihutina bima ta'iduna in kunta minal mursalin." Kemudian mereka sembelih unta itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Para pendengar yang dimuliakan Allah, menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, sebenarnya yang membunuh unta ini bukanlah semua kabilah sebagaimana di sini mereka menyembelih. Sebenarnya yang membunuh adalah satu orang saja dan yang lain tidak terikut. Tetapi di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Hud, di dalam surah Asy-Syu'ara, Allah selalu mengungkapkan pembunuhan itu dilakukan dalam bentuk jamak. Di sini fa'aqaru, mereka membunuh beramai-ramai. Kenapa disebut banyak padahal sebenarnya pelakunya cuma satu orang? Karena apa? Karena pembunuh tadi Qadar bin itu telah bermusyawarah kepada seluruh kabilah yang ada dan mereka menyetujui apa yang dilakukan oleh individu tersebut. Jadi relanya seseorang terhadap kemungkaran itu juga merupakan dia senang terhadap perilaku tersebut. Sama baru-baru beberapa hari yang lalu kita menemukan di Indonesia ini ada hotel bintang 5 dijadikan sarana judi. Setuju atau tidak setuju, seakan-akan hotel itu melegalkan, merestui. Nah, di sini juga walaupun individunya satu orang, tetapi ketika orang tidak mencegah perlakuan maksiat yang ada di hadapannya, maka seakan-akan dia juga ikut andil dalam bagian itu. Maka ditemukan kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakannya dengan sighah jamak atau dalam bentuk beramai-ramai. Ini merupakan suatu hal yang menarik untuk kita cermati, bahwa sebenarnya ada kemaksiatan di depan mata ketika kita menganggap, "Ah, itu kan bukan anak saya yang diperkosa misalnya." Berarti sebenarnya Anda telah merestui anak orang lain untuk diperkosa, dan itu juga merupakan Anda sudah andil dalam melangsungkan terjadinya pemerkosaan yang ada di hadapan mata Anda, dan itu merupakan suatu kriminal menurut ajaran Islam. Untuk lebih jauhnya masalah kriminal ini, mungkin Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi bisa menambahkannya. Iya, menarik sekali keterangan ayat 77 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap-sikap yang terlahir dari kesombongan dari para pimpinan mereka pada saat itu. Satu hal yang menunjukkan hal itu adalah ketika gambarannya fa'aqarun naqata wa ataw an amri rabbihim. Sudah dilarang jangan melakukan, ternyata mereka malah menyembelih unta itu dan mereka malah berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Jadi yang menarik di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tindakan-tindakan kriminal atau perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak akan berhenti pada level yang sama. Akan tetapi akan ada peningkatan-peningkatan yang lebih tinggi lagi daripada tindakan yang dilakukannya. Kalau misalnya pada saat ini dia membunuh satu orang, maka tidak akan menutup kemungkinan pada masa-masa selanjutnya dia akan membunuh orang lebih banyak. Ya. Kalau pada saat ini dia tidak mau melakukan salat, maka pada kegiatan-kegiatan selanjutnya dia akan tinggalkan puasa, dia akan tinggalkan zakat, dia tidak akan bersikap taat terhadap orang tuanya dan seterusnya. Jadi tindakan kriminal itu tidak akan berada pada level yang sama, akan tetapi orang yang bersikap sombong, ya terutama sekali orang yang angkuh, mereka akan mengembangkan perbuatan-perbuatan negatif yang selama ini sudah dilakukannya. Jadi tetap akan ada peningkatan-peningkatan terhadap tindakan kriminal. Jadi salah satu sebab utamanya itu adalah karena keangkuhan mereka, tidak mau menerima, menganggap diri itu hebat. Nah, kalau kita lihat saat sekarang ini di Indonesia, kita dapat menemukan betapa level kriminal itu semakin lama semakin meningkat ya. Kualitasnya, kuantitasnya semakin meningkat. Dilarang, apa namanya, sudah ada KPK, pemberantasan korupsi, tapi masih juga orang mencari cara bagaimana untuk melakukan tindakan korup dengan berbagai cara. Jadi yang namanya kejahatan itu tidak akan pernah merasa puas dengan satu tindakan kejahatan, akan tetapi terus dilakukan. Ya Ustaz Hanafi, kalau kita melihat juga Ustaz Hanafi, kalau kata Ustaz Perdana tadi, biasanya orang yang sudah meninggalkan sholat itu karena keangkuhannya akan meninggalkan peraturan Islam lainnya. Tetapi ada suatu hal yang menarik di tengah masyarakat ini, dia sholat tetapi angkuh dengan orang lain, dengan masyarakat sekitarnya, atau juga dia apa, dia melakukan puasa tetapi juga gosip juga tidak pernah hilang dari bibirnya. Ini bagaimana? Ada juga fenomena yang dia berbuat baik iya juga, berbuat jahat iya juga. Ini bagaimana Ustaz? Ya sebenarnya ini ada model manusia seperti ini. Pecinta kebaikan juga pada sisi yang lain pecinta keburukan. Ini disebut hatinya sakit ini. Hatinya tidak bersih. Artinya seandainya pada dirinya pada saat-saat dibedai dengan bedak yang wangi, pada satu saat dilumpuri dengan lumpur yang bau, dia mau gitu, dengan bedak yang wangi tadi mau dia, dengan lumpur yang bau tadi juga mau dia. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi fitrah manusia, ini orang yang hatinya sudah sakit, amradul qulub ya. Nah, maka obatnya juga ya tidak harus harus ekstra keras. Sebab kalau orang yang tadi jahat betul-betul tidak mengenal kebaikan, begitu dia bertobat, dia berusaha untuk meninggalkan yang buruk tadi sejauh-jauhnya. Dan dia mengenal betul pekerjaan yang buruk itu apa dan bagaimana dampaknya. Sementara orang yang kedua ini pengobatannya atau ilajnya itu ekstra. Pertama dia harus diyakinkan dulu bahwasanya yang buruk itu adalah merupakan penambah bebannya di hari kiamat untuk ke neraka. Sementara dia juga harus diyakinkan bahwa yang baik pada dirinya itu adalah merupakan ya nikmat dari Allah, dan harus dia menentukan sikap untuk hanya berbuat baik saja. Karena Allah tidak akan membiarkannya terus menerus dalam kejahatannya. Kalau saya melihat juga tambah dari pernyataan Ustaz Hanafi tadi, bahwa boleh jadi seseorang tadi itu sholatnya cuma secara seremonial, lahiriah saja. Dia membaca Al-Fatihah tetapi dia tidak menghayati bahwa Al-Fatihah itu adalah sangat banyak menuangkan tentang kasih dan sayang. Dimulai sholatnya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa Tuhannya sudah mengasihi dengan dia, dia bisa sombong dengan orang lain? Ini kan berarti sholatnya di mana, tingkah lakunya di mana, gitu ya kan? Puasa itu sendiri, di antara puasa menahan lapar dan haus, Maryam juga berkata inni nazartu lirrahmani shauma, ya kan, bahwa dia bernazar untuk tidak berkata-kata kepada wa ukallimal insan insia, ya kan, untuk tidak berkata-kata, dalam arti dia berpuasa. Jadi bagaimana dia seorang berpuasa tapi juga tidak menggosip, tetapi tetap menggosip, berarti apa yang dilakukan dalam hal ibadah ini masih berbentuk seremonial, tetapi belum sampai masuk ke hati. Seperti kata Ustaz Hanafi, itulah timbul amradul qulub, karena memang ibadah itu belum sampai ke hatinya. Maka mungkin perlu bagi para pendengar yang dimuliakan Allah untuk mencoba untuk lebih mengkaji bahwa semua ritual itu ada implikasinya sangat terkait dengan keimanan dan berdampak positif dalam kehidupan sehari-harian, terwujud dari tingkah laku, akhlak mulia. Iya, kalau saya melihat gambaran seperti tadi itu sama seperti orang yang kena sakit penyakit darah tinggi, tapi tidak bisa meninggalkan makan kambing. Iya, ini namanya cari penyakit sendiri. Ya, intinya adalah bahwasanya mungkin karena nafsunya itu tadi lebih mendominasi, sehingga hanya melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian yang kedua memang kurang keyakinan. Saya berangkat daripada kenapa seseorang melakukan kejahatan ini akibat karena kurangnya keyakinan terhadap perbuatan baik yang harus dia lakukan. Karena dia tidak yakinlah kalau dia melakukan perbuatan baik akan mendapatkan yang terbaik, sehingga hanya dia memilih melakukan perbuatan yang jahat, semuanya ini berangkat daripada keyakinan. Kalau betul-betul dia yakin ketika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu itu pasti yang terbaik untuk dirinya dan kehidupannya. Dan ketika Allah melarang untuk meninggalkan sesuatu, melarang agar meninggalkan sesuatu, maka sebenarnya itu adalah yang terbaik bagi kehidupan seseorang. Maka kalau keyakinan ini tertanam di dalam hatinya, tentu dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan ini satu hal yang betul-betul harus kita kokohkan, yaitu keyakinan kita. Nah, untuk memperkokoh keyakinan ini, ya dengan cara banyak berzikir kepada Allah, merasakan diri bahwasanya diri kita ini memang lemah dan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, mengingat segala kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau ini betul-betul kita sadari, maka insya Allah kita akan terjauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang terlarang. Iya, Ustaz Hanafi, kalau kita lihat ini akhir dari ayat 77 ini, kenapa kok sampai kaum soleh itu begitu menantang soleh dan notabene-nya sebenarnya menantang Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang betul ada azab, turunkanlah azab sekarang. Ini kenapa kok sampai ada ucapan seperti ini, Ustaz Hanafi? Ini menunjukkan sebuah ke hati yang sangat sudah hitam sekali. Hati yang memang sudah tidak ada jalan lain kecuali dia dihukum gitu. Peringatan-peringatan tidak lagi atau ucapan nasihat-nasihat tidak lagi mempan bagi dirinya. Maka otomatis kalau nasihat tak diterima, ya apa yang reaksi yang kami tunggu lah reaksinya katanya. Apa-apa yang memang benar dari Tuhanmu, ya buatlah untuk kami ya gitu. Nah, ingin saya lihat pada ayat ini, mereka menyembeli unta betina. Sebenarnya kalau menyembeli unta saja tidak ada masalah. Orang unta-unta di mana saja kan banyak, boleh disembeli. Tapi sebenarnya harus dipahami bahwasanya unta yang dimaksud di sini adalah unta yang keluar dari batu itu, yang merupakan mukjizat. Nah, kalau dia dari mukjizat, berarti bukan untuk konsumsi. Dia hanya untuk sebagai pajangan, dilihat, oh ini ingat Nabi Soleh, dilihat, oh ini ingat kekuasaan Allah. Buktinya apa? Mereka menampak sendiri bahwasanya ketika Nabi Soleh berdoa, onta batu itu terbelah dua, keluar onta betina. Bukan anak kecil, besar langsung. Besar langsung. Iya. Bukan anak kecil ya. Jadi ketika dalam kehidupan onta itu, dia meminum sumur yang dimana biasa minum onta ataupun masyarakat, begitu diminumnya habis satu sumur itu. Tapi hasilnya apa? Dari punting susunya keluar susu yang banyak, dan itu sehat bagi masyarakat. Makanya kata Nabi Soleh, satu hari dia minum, satu hari kalian ambil airnya. Kenapa? Begitu dia minum habis. Nah, jangan diganggu. Pada musim dingin dia berada pada bau di bawah gunung. Pada musim panas dia berada di atas gunung. Kan seharusnya sebalik gitu ya. Seharusnya pada musim panas dia berada di bawah gunung. Itu kan kelebihan-kelebihan unta ini, tahan semuanya dia. Tahan semua. Tidak seperti unta biasa. Sebenarnya ini adalah tanda. Nah, toh sebagaimana dikatakan tadi, orang yang sudah engkar, orang yang sudah hatinya itu betul-betul hitam, tidak lagi ada secercah cahaya keimanan, maka dia sendiri akan membuat sebuah action dan mencoba untuk melihat apa reaksi dari perbuatannya. Nah, maka sebagaimana yang dikatakan tadi di wa'atau an amri rabbihim, angku terhadap perintahmu Allah, disembelihnya, maka ya, maka termasuklah orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat menyakitkan ketika mereka menantang Nabi Soleh, ini sebenarnya wajarlah hukuman untuk mereka seperti itu. Kalau mereka berbuat salah lantas menyuruh lari gitu misalnya, residivis misalnya, masih adalah mungkin rasa takutnya. Ini tidak. Begitu disembelihnya, datang Nabi Soleh, ah sekarang kami sembelih. Ah, mana itu azabnya kalau kamu benar? Iya, yang menarik saya lihat di sini adalah bahwa di sinilah ketika perasaan tidak lagi sensitif dan kemudian akal sehat tidak lagi sehat di sini. Artinya sudah betul unta itu adalah merupakan mukjizat ya yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Tapi ternyata itu tidak mampu membuka wawasan mereka. Iya. akhirnya mereka berani-beraninya menantang. Dan juga mereka hanya melihat seorang Nabi Saleh saja. Mereka tidak melihat backing di belakang Nabi Saleh alaihissalam. Kita saja di dalam kehidupan ini, kalau misalnya ada sepupu Presiden Susilo, kita tidak akan berani untuk mengganggunya. Karena yang kita tengok bukan sepupunya tadi, tapi presidennya, begitu. Nah, disinilah ketika ketidakmampuan apa namanya kewarasan akal atau kesehatan akal itu sudah terganggu. Dalam artian bukan gila ya, tapi tidak mampu menangkap hal-hal yang terbaik yang harus mereka lakukan. Iya, kalau saya lihat memang yang kita baca ini adalah cerita Nabi Soleh pada zaman dahulu. Iya. Jadi pelajarannya, itu kan Nabi Soleh Pak Ustadz. Jadi sebenarnya yang kita baca ini bukanlah mukjizat masa lalu kemudian habis dibaca selesai cerita. Iya, betul. Bukan, ini mukjizat Nabi yang dibaca bertujuan untuk mencerdaskan iman kita. Jadi apa yang disebutkan Allah itu supaya tidak diulang pada saat ini, bahwa sebenarnya Allah mampu untuk menurunkan azab, Allah mampu untuk menurunkan mukjizat, dan Allah mampu untuk membantu para rasulnya. Dan kalau dah sekarang tidak ada rasul, tidak ada mukjizat, Allah mampu membantu para dai. Iya. Karena apa? Karena agama ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan melepaskan agamanya itu akan dicemoohkan orang begitu saja. Itulah mungkin pelajaran yang dapat kita petik pada pertemuan kita yang berbahagia di hari ini, dengan satu harapan, mudah-mudahan apa yang datang dari Allah itu semampunya untuk kita laksanakan, dan apa yang dilarang Allah semaksimal mungkin untuk dijauhkan dan ditinggalkan. Karena apa? Karena semua itu kebaikannya akan kembali kepada kita. Allah sendiri tidak akan mengambil manfaat dari perintah dan larangan yang diturunkannya. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Perdana dan Ustadz Hanafi, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12 habis nih. Pas.